wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ. قَالَ مُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ. Dan termasuk dari model ini, مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسِلُ مَعَ اللَّهِ إِلَى حَالٍ taskutu fiha anhu takalif. Termasuk dari model-model ini, kata penulis, siapa mereka? Yakni orang-orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepadanya, mengaku kalau mereka punya karomah, mengaku kalau mereka punya kelebihan, mengaku kalau mereka itu punya kesaktian di luar batas kemampuan manusia. Nah, termasuk dari model orang semacam ini adalah man, seseorang. Yadda'i, dia mengaku-ngaku. Annahu, bahwasannya dia yasilu, sampai ma'allah, bersama Allah. Dia ngaku kalau dia bisa langsung sampai kepada Allah. Ilmunya itu ilmu lauhul mahfud, langsung lihat tulisan. Fulan nanti begini, fulan nanti begini. Ini biasanya orang-orang yang masuk dalam dunia tasawuf, yang dia sudah sampai ke tingkatan tertinggi yang disebut dengan tingkatan hakikat. Ya, kalau sudah sampai tingkatan hakikat, apa saja dia tahu. Ya, jangankan apa yang akan terjadi besok, surga pun sudah dikapling sama dia. Surga itu sudah dikapling sama dia. Nanti fulan kalau pengen masuk surga sini, saya kasih kapling di surga. Sampai ke tingkatan majanin, ya, akalnya sudah tidak berfungsi. Bahkan dikisahkan dalam satu kisah, ya, dedengkotnya tasawuf, dia minum khamr. Ketika ditanya oleh salah satu muridnya, dia mengatakan, yang kamu lihat ini, ya, zahir minum khamr, tapi hakikatnya saya sedang membuang khamr ke laut. Masya Allah. Sedang apa? Buang khamr ke laut. Dan cerita-cerita yang menggelikan dari mereka, ketika sudah sampai tingkat hakikat, menurut mereka, menurut ahlu sunnah, mereka adalah majanin, orang-orang gila. Nah, mereka mengaku sampai kepada Allah pada keadaan gugur darinya apa? Ibadah, enggak sholat. Kalau ditanya, kok enggak pernah ke masjid, sholatnya kemana? Mekah. Masya Allah, lewatnya mana terowongan di gua ini? Kamu enggak tahu. Kamu ini tingkatannya baru syariat, ya. Kamu belum sampai ma'rifat, belum sampai hakikat. Nah, au yadda'i annal awliya'a yada'un wa istaghathu bihim fi hayatihim, atau mereka ngaku bahwasanya para wali-wali Allah mereka meminta dan beristighosah terhadap mereka di waktu hidup, semasa hidup. Dulu para wali itu datang ke tempatku, ya, mereka meminta-minta beristighosah dengan namaku ketika aku masih hidup. Wa mamatihim, dan ketika mereka meninggal. Wa annahum yanfa'una wa yadhurrun, mereka juga ngaku bisa memberikan manfaat atau memberikan mudharat. Wa yudabbirunal umura ala sabilil karamah, mereka ikut mengatur urusan dunia ini, rezeki, jodoh, ya, ala sabilil karamah, atas jalan karomah. Ini karena karomah, karena kelebihan, yang pada hakikatnya kalaupun terlihat itu adalah saharah, sihir. Syekhul Islam dalam kitabnya menyebutkan tentang perbedaan Auliya'ur Rahman dan Auliya'ul Syaitan. Mana itu wali-wali Allah dan mana wali-wali syaitan. Kemudian belum menjelaskan tentang karomah. Apa itu karomah? Karomah itu adalah sesuatu yang semisal mukjizat. Tapi kalau mukjizat khusus diberikan kepada para rasul dan anbiya. Naam. Khusus diberikan kepada para rasul dan anbiya. Liyu'jiz, untuk ya memberikan hujah, melemahkan musuh-musuh Allah di masanya. Yang sifat daripada mukjizat itu sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Dan itu nyata, bukan sihir. Demikian juga karomah, sesuatu yang muncul Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada wali Allah yang mereka tidak sadar kalau mereka ya memiliki, atau mereka tidak menyadari, mereka tidak mengaku kalau mereka punya. Jadi karomah itu datang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bukan ngaku-ngaku saya bisa terbang, bukan ngaku-ngaku saya bisa berjalan di atas air. Jadi karomah itu datang kepada mereka wali Allah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Adapun orang ngaku bisa menghilang, bisa merubah kertas jadi duit, itu saharah, tukang sihir, ya. Yang pada hakikatnya tidak merubah wujud, tapi yuhayyal. Ya, hanya merubah pandangan kita saja hakikatnya. Sebagaimana dijelaskan ketika apa pertarungan para saharah dengan Nabi Musa. Ya. Ketika ditantang siapa dulu yang mau melemparkan tongkat ke arena. Ya, akhirnya para tukang sihir melemparkan. Saharu ayunan nas, menyihir pandangan manusia. Ka'anna hibaluhum tas'a, seakan-akan tali-tali tukang sihir tadi apa bergerak-gerak seperti ular. Nah, kemudian di situ Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba dia berubah jadi ular, betul-betul ular. Bukan hanya menyihir manusia. Sehingga tukang sihir yang betul-betul mengerti hakikat perubahan tongkat ini, mereka ya beriman, sujud kepada Allah. Betul-betul ini bukan sihir Musa ini. Apa yang ditunjukkan adalah ya tanda daripada tanda nubuah, kenabian dan kerasulan. Sehingga tukang sihirnya masuk ya Islam semua, Islam di zamannya ya. Masuk dengan apa? Akidahnya Nabi Musa. Sampai mereka berani dibunuh, silahkan bunuh aku. Innama anta qad. Kamu bisa memutuskan, kamu bisa bunuh aku, wahai Fir'aun. Tetapi hanya di kehidupan dunia ini. Ya, ini ketika iman sudah ya masuk ke dalam bahasa satul qalbi, masuk dalam sanubari yang terdalam. Mati pun tidak soal. Kenapa? Mati itu hanya di dunia, hakikatnya hidup selamanya. Taib. Jadi itu karomah. Jadi barang siapa yang ngaku-ngaku saya bisa ini, saya bisa itu, ya, kadzab. Ya, dia pendusta. Apalagi kalau syarat zahirnya dia bukan siapa-siapa. Bukan orang yang dikenal dengan sunnah, bukan orang yang dikenal dengan ibadah. Orang tidak dikenal dengan apa-apa, tiba-tiba muncul ngaku dia punya karomah, saya bisa menghentikan hujan. Saya bisa tangkap petir, misalkan. Ya, tidaklah yang semisal ini yang percaya dengan ucapannya kecuali ya juhal. Ya, orang-orang jahil. Maka ma'ruf ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam salah satu ucapannya, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma", kalau kamu lihat seseorang berjalan di atas air. Ini sesuatu yang hebat tentunya. Kalau ada betul di masa kini viral. Ya. Yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa, bisa terbang Superman. Atau semisal burung. Terbang dia. Ya, fala taghtarfi, jangan engkau tertipu. Ya, jangan engkau apa? Terpana dengannya. Hatta ya ta'lam mutaba'atahu lirrasul, sampai engkau ngerti betul bagaimana dia mengikuti Rasulullah. Ada kisah yang mutadawil di masa-masa keemasan Islam. Pasukan kaum muslimin tanpa sepengetahuan mereka mampu untuk menyeberang laut, berjalan di atas air dengan pertolongan Allah tentunya, karomah. Bukan mereka sebelumnya ngaku ini pasukan sakti semua, bisa jalan di atas air, enggak. Jadi kata Syekhul Islam, karomah itu datang sesuai dengan kebutuhan. Apa yang saat itu dia ya dalam posisi siddah, ya, dalam posisi ya berat, maka di situ karomah. Jadi kalau ada yang ngaku dia punya karomah, bisa begini dan begitu, maka ini bagian dari dorb, hadha dorb, bagian dari semacam ini. Karena karomah itu yang dikasih oleh Allah, enggak tahu kalau dia bisa ini dan itu. Au annahu yutalli' alal lawhil mahfud, atau dia ngaku bisa melihat lawhil mahfud, bisa merubah tulisan di lawhil mahfud. Lauhul Mahfud itu adalah ya tempat di sana Allah Subhanahu wa taala tuliskan maqadir. Tuliskan takdir-takdir hambanya. Ya. Ini semisal hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau menyampaikan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasul menyampaikan hadis dan dia adalah shadiq, yang jujur, masduq, dan yang dijujurkan, dibenarkan. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah. Kalian itu dikumpulkan di rahim ibu, di rahim seorang wanita, arba'in, selama 40 hari nutfah dalam bentuk air. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian 40 hari yang berikutnya tadinya air jadi alaqah, ya, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari yang ketiga mudghah, daging. Setelah itu baru apa? Thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat ke daging gumpalan ini, bikat birizkih, bi'arba'i kalimat, dengan empat kalimat, kata Rasul. Dituliskan sudah, selesai, semuanya selesai. Enggak ada yang merubah-rubah tulisan ini. Ya. Masing-masing diberikan jalannya, masing-masing diberikan takdirnya, masing-masing diberikan ya, sesuai dengan qada dan qadarnya. Bikat bi rizki, satu rezekinya. Fulan nanti lahir rezekinya sekian, sekian, sekian, sekian. Dia di dunia nanti akan mendapatkan sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Ya. Taib. Bikat bi rizkihi wa amalihi, dan amal perbuatannya. Dia di dunia nanti dia akan jadi sekian pedagang, dia akan jadi sekian pekerja, dia akan jadi sekian petani, sekian, sekian, sekian. Ya, bikat bi rizkihi wa amalihi wa ajalihi. Demikian juga ajal. Fulan ajalnya sekian, jatahnya di dunia 5 tahun, fulan 10 tahun, fulan 20 tahun. Ya, sudah ditulis. Sebagian hadis menyebutkan jodohnya. Ya. Jodoh pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jodoh itu selain sudah diatur, disesuaikan dengan keadaan kita tentunya. Seperti apa keadaanmu, jodohmu seperti itu. Ya, at-thayyibuna lit-thayyibat wal khabithuna lil-khabithat. Yang baik, laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Laki-laki yang buruk akan mendapatkan wanita yang buruk. Wasaqiyyin aw sa'idin. Apakah nanti dia di dunia jadi seorang yang sa'id, bahagia atau ya, yang celaka. Nah, barang siapa yang ngaku dia bisa tahu fulan nanti garis nasibnya jelek dengan membaca alur jari. Nah, bukan jari, ini namanya telapak tangan nih ya. Ramal telapak tangan, kalau ini nyatu jadi kaya, kalau ini misah miskin, kalau ini ke bawah ruwet hidupnya misalkan. Ya. Nah, kalau enggak ada, kalau misalkan dia enggak punya garis ini, ngeramalnya gimana? Wah, berarti dia di dunia enggak jadi apa-apa nanti. Kenapa enggak ada garisnya? Rata-rata ada, tapi ada yang enggak ada. Nah, kita nemukan masih anak-anak, masih anak SD kelas 1 dia. Enggak ada ininya, enggak ada. Ya. Apa ini namanya? Garis tangan ya. Ini diramal juga ini. Ya, maka hati-hati. Peramalan-peramalan yang enggak ada sanatnya, mustanatnya enggak ada. Enggak perlu dipercaya. Kalaupun kebetulan tepat, itu pun kebetulan, bukan ilmu. Naam, bukan ilmu. Wa ya'lamu asraran nas. Dia ngaku-ngaku juga tahu rahasia manusia. Kamu nanti begini, jalan hidupmu begini. Wa ma fi dhamairihim, dan ngaku juga tahu apa yang jadi bersitan-bersitan hati. Ngaku-ngaku ya. Bisa tahu yang ada isi hati manusia, bisa tahu. Ya, ini juga kadza, pendusta. Dan ini bukan masuk pada ucapan para ulama. Syai'un yakhruju minal qalbi ya, yakbalul qalba atau yakbalul qalb. Sesuatu itu kalau munculnya dari hati, diterima oleh hati. Maka sesuatu itu kalau munculnya setengah hati, enggak akan diterima oleh hati. Nah, ini nanti hubungannya dengan ikhlas. Dan ini enggak masuk di sini ya. Kalau ini mengetahui, kalau ini apa sesuatu yang muncul dari hati itu biasanya akan nikmat rasanya. Beda kalau muncul dari ya, luar hati, itu pun nerimanya juga kurang nyaman. Kalau sesuatu yang muncul dari hati itu akan diterima dengan senang hati. Makanya kata para ulama, ucapan orang dulu sama orang sekarang itu beda. Kalau orang zaman dulu para ulama, kenapa ucapannya ditulis dengan tinta emas? Karena salah satu rahasianya, ucapan mereka itu keluarnya betul-betul dari hati yang terdalam. Hati pengen baiknya manusia dan apa? Karena Allah dan agama. Bukan karena apa-apa. Jadi, beda dengan kita ini zaman sekarang. jarang ucapan kita yang keluar dari hati kecuali hajat-hajat saja, hajat-hajat dunia kita. Beramal pun kadang setengah hati, gak ikhlas atau sedikit keikhlasannya. Itu bedanya. Sehingga apa? Banyak ucapan kita gak diterima oleh manusia. Bisa jadi faktornya karena kita yang berbicara kurang ikhlas, kita yang berbicara itu bukan karena untuk agama, kita yang berbicara dasarnya karena pengen ngajak orang ke diri kita. Hati-hati loh, kalimat ikhlas itu ya secara hakikatnya betul, cuma terkadang ngajak manusia untuk ikhlas itu kadang-kadang ikhlas untuk ngikuti dia. Contoh para hizbiyun yang punya partai-partai gitu ya, kalian harus ikhlas dalam berjuang. Maksudnya apa? Berjuang untuk ini tuh kan harus ikhlas betul-betul tanpa pamrih. Kalau bisa nggak usah digaji. Maksudnya apa? Membesarkan ini gitulah. Kalimatnya ikhlas yang dipakai. Indah sekali. Ya, sehingga hal ini pun telah disebutkan oleh Allah. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka itu kamu sangka bersatu ya, mereka itu bersatu. Tapi pada hakikatnya mereka itu hati-hati mereka pecah, bercerai-berai. Kenapa? Masing-masing pengin jadi penguasa. Ya, ini pecah, bikin lagi. Ini pecah, bikin lagi. Kenapa? Masing-masing pengen nguasai dan penguasa, pengen diikuti. Taib, nas'allahu ta'ala salamah. Au yajuzu bina al-masajidi ala kuburil awliya'i wa salihin. Atau membolehkan bangun masjid di atas kubur para wali, orang-orang soleh. Ya. Wa iqadiha bisyirat, dan menyalakan lampu lentera. Dilarang ya menyalakan lentera di kuburan kecuali dengan tujuan. Tujuan sifatnya maslahat. Wa nahmu dzalika minal ghului wal ifrati wal ibadah li ghairillah. Dan selain daripada contoh-contoh ini dari sifat ghulu melampaui batas ya, ghulu itu melampaui batas dalam mengangkat seseorang. Taib. Keluar dari batasan makhluk. Manusia boleh diikuti selama dia di atas hak. Manusia boleh diagungkan sesuai dengan kadarnya. Dia punya ilmu, diagungkan karena ilmunya. Dia seorang pemimpin, diagungkan karena kepemimpinannya. Dia orang tua, diagungkan karena dia yang melahirkan. Tapi tidak boleh keluar batas. Selebihnya ya maka ditempatkan di tempatnya masing-masing. Wal ifrat, dan ifrat ya, ifrat ya semisal gulu ya, keluar jalur. Wal ibadah li ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Fama aktsaru hadza al-hadayan wal kufri. Betapa banyaknya hadayan, ucapan sia-sia, igoan. Hadayan itu kalau antum tidur ya, karena barusan dapat kabar gembira sampai muncul dalam tidurnya tadi, ketawa misalkan. Atau dia ngomong, sebentar tunggu. Enggak sadar tapi ucapannya itu jelas, namanya hadayan, ngigo. Wal kufri, dan kekufuran. Wal mahadati lillah wali kitabihi wali rasulihi. Mahadah, permusuhan, memusuhi Allah, kitabnya dan rasulnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa innama akhafu ala ummati ala aimmatal mudhillin. Dan hanyalah yang aku takutkan atas umatku para pemimpin yang menyesatkan. Atabi innama. Hadis ini datang dengan lafadz innama, hasr, lafadz pembatasan. Allati qad ta'tilil hasr. Innama itu dalam bahasa Arab dibahas di sana ilmu nahwu. Ini adalah adatul hasr. Satu kalimat yang dipakai untuk membatasi. membatasi apa yang setelahnya. Bayanan li syiddati khaufihi, sebagai bentuk bayan penjelas. Penjelas bagi apa? Li syiddati khaufihi, terhadap besarnya ketakutan beliau. Ala ummatihi, atas umatnya. Min a'immatid dhalal, dari pemimpin yang sesat. Wa ma waqa'a fi khuldin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tulisannya khuldi. Ada yang cetakan lain? Khuldi semua di situ. Rifai. Iya, yeah, khuldi. Wa ma waqa'a fi khuldin nabi sallallahu alaihi wasallam min dhalik. Dan apa yang muncul dari ruh, pikiran atau jiwa seorang nabi dari hal ini. Jadi ketakutan ini muncul dari sosok yang bersih jiwanya gitu loh. Biasanya firasat-firasat orang yang baik itu benar walaupun enggak semua. Kecuali yang berbicara Rasul. Ya. Firasat itu kadang terjadi, kadang enggak. Dan firasat ini kadang muncul karena sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alamat. Tapi enggak boleh dikit-dikit firasat. Wah, aku lagi berfirasat nih, kayaknya mau ada gempa ini. Apa lagi? Ya. Alat, dia enggak punya alat, dikit-dikit dapat firasat misalkan. Biasanya firasat ini muncul ketika ada sesuatu yang membahayakan biasanya. Biasanya ada alamat, kalau misalkan ada bencana di gunung, itu nanti hewan-hewan pada turun. Hewan-hewan pun kadang punya firasat, ketika ada bencana mereka udah ini dulu. Atau ketika antum berburu gitu aja, berburu, antum bawa senjata, mereka berfirasat, antum belum membidik, mereka udah terbang. Kenapa? Punya firasat yang enggak enak. Tapi itu bukan dalil ya, bukan dalil. Ini muncul yang demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan itu sudah terjadi. Illa lima atla'ahu Allahu alaihi min ghaibihi. Taib afan, ini tadi wa ma waqa'a, dan tidaklah terjadi hal ini pada firasat Rasul, pemikiran Rasul. Illa, kecuali terhadap apa yang Allah tampakkan pada beliau dari perkara-perkara yang gaib. Jadi Rasul ini ketika berbicara seperti ini berbicara dengan wahyu, bukan dengan tebakan-tebakan atau sangkaan-sangkaan beliau, dengan wahyu dari Allah. Taib. Illa wahyu yuha. Jadi hal-hal yang gaib yang akan terjadi esok hari. Annahu sayaqa'u nadhiru ma fil hadith qablahu min qawlihi latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin ila akhirih al hadith. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafu ma akhafu ala ummati al a'immatal mudhillin. Semakna rawahu Abu Dawud At-Tayalisi, tapi dengan lafaz ini sanadnya dhaif. Wa an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin, rawahu Daruqutni. Dengan lafaz ini, dengan riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni, sanadnya sahih. Jadi kadang hadis itu lafadznya sama tapi beda riwayatnya. Ya. Lafadznya sahih karena ada lafadz-lafadz yang semisal itu diriwayatkan dari rawi yang lain, tapi para imah terkadang memberikan faedah sanad ini atau matan ini dengan sanadnya itu dhaif. Dhaif. Tapi secara umum ya lafadz dengan matan ini sahih. Kenapa? Datang dari riwayat yang lain dengan jalan yang lebih sahih. Dhaif. Waqad bayyana Allahu taala fi kitabihi siratahul mustaqim. Allah menjelaskan dalam kitabnya jalannya yang lurus. Jadi Allah enggak meninggalkan kita bingung. Allah itu meninggalkan kita ya baydha. Betul-betul terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya seterang siangnya. Jadi enggak usah bingung. Bagi yang mencari kebenaran pasti dapat. Tapi kalau nyarinya setengah-setengah ya kadang dapat. Jika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, kadang tidak dapat karena memang dia enggak nyari. Dan kita hanya dipertemukan dengan apa yang kita cari. Ya, dan subhanallah itu betul. Kita hanya akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Nah. Jadi orang itu akan dipertemukan dengan yang dia cari. Dia cari kebenaran akan ketemu benarnya. Kebenaran itu biiznillah. Taib. Tapi kalau dia enggak nyari, walaupun kebenarannya itu di depan matanya, enggak akan dia ikuti. Wong enggak nyari kok. Antum ke pasar nyari apa? Saya pengen belanja ikan. Di situ ada sayur, ayam. Ya, ya namanya pasar komplit. Ya, antum ke pasar tujuannya cari ikan. Ya. Apa yang akan antum dapatkan di pasar? Ikan. Ya. Enggak akan dapat yang lain. Kenapa? Wong tujuannya itu ikan, disuruh untuk beli ikan. Enggak ada ikan, pulang. Ya. Dan itu juga berlaku pada hal-hal yang lain. Taib. Ketika kita enggak mendapatkan apa yang kita cari, kita akan meninggalkan. Demikian juga agama ini. Apa yang kita cari dalam agama? Ridha Allah, ridha manusia, ketenaran, sanjungan, pujian, kekuasaan atau apa? Jika yang kita cari ridha Allah, ketemu di situ. Kenapa kita enggak pengen sanjungan, enggak pengen apa? Wong kita enggak nyari itu. Yang kita cari itu Allah. Kita beragama pengen mencari posisi di hadapan manusia. Bisa dapat, bisa enggak. Saat antum dapat, antum akan lanjut. Ketika enggak dapat, minggir. Ya. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan sesuai dengan niat. Jadi apa yang terdapat dalam hati kita itu akan muncul mesti. Ya, mahmatakun indamriin min khaliqatin wa in khala takhfa 'ala nas tu'lami. Wa in khala tukhfa 'ala nas tu'lami. Mahmatakun bagaimanapun terbukti indamriin pada diri seorang manusia min khaliqatin dari sebuah sifat, dari sebuah niat. Wa in khalatu fa'alan nas, walaupun dia sangka tersembunyi dari manusia, tu'lami, suatu saat akan keluar juga. Asli tabiat kita akan keluar suatu saat nanti. Kenapa? Ya tadi itu. Kita hanya akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Kita tujuannya misalkan mencari kebaikan pada diri manusia, ketemu. Walaupun dia punya kejelekan, wong yang kita cari dari dia kebaikan. Yang kita cari pada manusia jeleknya, ketemu. Walaupun dia itu orang baik. Yang baiknya enggak bakal ketemu, wong enggak kita cari. Pasti ketemu jeleknya. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan semuanya, lailuha kana hariha, siangnya terang, malamnya terang seperti siang. Jelas. Alladhi huwa sabilul mu'minin, yang jalan lurus tadi adalah jalannya orang-orang beriman. Fakullu man ahdatha hadatsan laisa fi kitabillah, maka setiap man seseorang ahdatha yang mengada-adakan apa hadatsan perkara baru, laisa fi kitabillah yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, wala fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dalam sunnahnya, fahuwa mal'un, dia terlaknat. Ya. Ini juga masalah bid'ah, ini perlu antum pahami. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang berkaitan dengan lughawi, masalah dunia, dan bid'ah yang berkaitan dengan masalah diniyah, agama. Yang kita bicarakan adalah agama. Bid'ah dunia boleh, bahkan dianjurkan. Silahkan temukan apa yang belum ditemukan pada orang-orang terdahulu. Bid'ah dunia boleh. Sendok, piring, mobil, pesawat. Adapun masalah agama sudah tidak usah ngadang-ngadakan. Yang ada saja kita itu baru tahu 0% 0% 0,1, 0,2. Masih banyak yang belum kita tahu. Butuh belajar. Wa hadatsahu mardudun, dan apa yang dia ada-adakan tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa hadatsan, kata beliau, siapa yang mengada-adakan perkara baru, au awa muhditsan, atau dia menolong orang yang mengada-adakan perkara baru, ikut membantu ahlul bid'ah, fa'alaihi la'natullah, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, wa malaikatih, para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia semua. La yakbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan, Allah enggak akan menerima darinya di hari kiamat nanti sarfan wala adlan, udzur-udzurnya tidak akan menerima, ya. Taib, taubatnya yang jelas. Sebagian memaknai, disebutkan dari kalam Ali bin Abi Thalib, makna sharf al-faridah, ibadah fardunya, dan makna adil adalah nafilah, ibadah sunnahnya layak bal, tidak diterima oleh Allah. Mengerikan ya. Taib. Wa qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini bertepatan dengan bid'ah maulid ya. Betul-betul silang pendapat yang sengit di masa kita tentang masalah maulid. Sebagian orang ya mati-matian membela maulid ini. Menyerang habis-habisan yang menolak. Ya. Mereka berhujah maulid Nabi ini maslahat mursalah. Maslahat yang istilahnya terlepas, dilepas, diperbolehkan dalam agama. Maslahat yang sifatnya ini luas, tidak terikat dalam agama. Maslahat mursalah. Kemudian mereka berargumen dengan sesuatu yang keluar dari konteks. Apa? Kan isinya itu bagus, baca sholawat. Isinya juga bagus, baca Al-Quran. Isinya juga bagus, apa, pengajian. Isinya juga bagus, baca tahlil, tahmid. Apa yang salah? Ya. Ini masalah mursalah ini. Kita cinta kepada Rasulullah, kita adakan hal yang demikian. Kita bersolawat di situ, baca Quran, pengajian, silaturahim, mengumpulkan kaum muslimin. Ya, kita pun sepakat, itu semua bagus. Kita juga cocok. Nah, tapi yang kita bahas ini adalah apa yang kalian peringati ini. Peringatan maulid, hari lahirnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ini yang jadi titik pembahasan. Ada enggak peringatan ya dengan sampai diacarakan besar, diisi dengan ibadah, masya Allah, isinya itu ibadah, tapi terbingkai dengan satu acara yang tidak ada syariatnya. Maka masuk dalam kategori apa? Ya, mencampur adukkan antara hak dengan batil. Ya, sehingga batilnya di sebagian kaum muslimin karena tertutup dengan kebaikan tidak terlihat. Padahal peringatan yang diperbolehkan hanya dua, Idul Fitr dan Idul Adha, hari raya diperingati. Oh, tapi subhanallah, antum tidak akan bisa bantah. Karena mereka punya ulama, bacaan mereka lebih bagus, ya, hujah mereka lebih komplit, versi mereka ya, dalam tanda kutip, ya. Dan mungkin kita pun kalau dihadapkan dengan mereka, ya, kita akan kalah secara lisan, ya, subhanallah. Tapi kita punya satu hadis yang jelas, man ahdatha fi amrina, peringatan itu kan bentuk dari ritual ya, dan ritual itu kan ibadah. Ya. Dan setiap ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah maka tertolak. Taib, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai diisi, dan isinya urutan-urutan zikirnya sudah ditulis, habis ini nanti ini, habis ini nanti ini. Kita pertanyakan lagi lah urutan-urutan ini tadi, ya, siapa yang membuat? Kalau sholat jelas Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, a'udzubillahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, surat ruku, baca doa ruku subhanarabbiyal azim, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau ini mengurutkan dari bacaan setelah ini, setelah ini, siapa yang bikin? Ya. Siapa yang bikin? Ada hadisnya? Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau jika itu baik, riwayat tentang pelaksanaannya pasti mutawatir. Pasti mutawatir. Jelas. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mesti melaksanakan. Karena ini perkara yang besar loh ini. Peringatan seperti ini besar ini. Yang dikumpulkan atau yang terkumpul dalam peringatan ini enggak satu dua orang. Ratusan, kadang ribuan kadang. Masa iya sesuatu yang sifatnya agung seperti ini dalilnya kok belum jelas? Enggak mungkin. Mesti ada apa-apanya. Yang semisal dengan itu adalah zakat profesi. Ada-ada lagi zakat profesi dari mana? Sejak kapan profesi kita dizakati? Ya. Apa saja yang dizakati dalam profesi ini? Pedagang, pekerja, pegawai, kuli, atau apa? Petani. Tidak ada zakat profesi. Nah, taib. Mardud semuanya, tertolak. Wa qala kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang muhdats itu bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada yang bagus. Wa hadhihi ahadits sahihah wa madar usuliddin ahkamuhu ala hadhil ahadith wa nahwihi. Hadis ini semuanya sahih. Ya, hadis tentang masalah bid'ah ini semua sahih. Taib. Dan edaran beredar pokok-pokok agama, hukum-hukumnya di atas hadis-hadis ini. Waqad bayyanallahu ta'ala hadzal asla, Allah jelaskan usul ini fi mawadhi' min kitabihil aziz, dalam sekian tempat dalam kitabnya yang agung. Kama qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Wa qala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh dhalimiina ba'dhuhum awliya'a ba'dhin wallahu waliyyul muttaqin wa nadha'iruha fil qur'ani katsir wallahu ta'ala alam bissawab. Apalagi Maulid Nabi ini juga masih dipertentangkan. Sebenarnya Rasulullah itu tanggal lahirnya kapan? Dan memperingatinya juga kapan? Seperti itu. Wa ala kullin ahlu sunnah iktafa bisunnah. Cukupkan dengan sunnah